Ya, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Kita masih di pelajaran ketiga. Ad-darsu tsalits, ya. Tentang isim tafdil, tentang isim tafdil, yaitu isim yang menunjukkan makna paling atau lebih. Jadi ringkasnya dan mudahnya, isim tafdil adalah isim yang menunjukkan makna paling atau tafdil, dan wazannya adalah af'alu, mengikuti pola af'alu. Nah, contoh kathirun, banyak, maka aksaru, lebih banyak. Kemudian tawilun, tinggi, maka apwalu, lebih tinggi. Kemudian kabirun, besar, akbaru, lebih besar. Saghirun, kecil, asgaru, lebih kecil. Nah, itu yang dimaksud dengan isim tafdil. Dan kita sampai di latihan ketiga, kelima, halaman 21. Latihan kelima, halaman 21. Ada mikrofon kah? Ah, sudah. Ya. Perhatikan contohnya. A, B, C itu contoh semua itu. Perhatikan. Muhammadun talibun hasanun. Nah, Muhammadun talibun hasanun. Muhammad adalah siswa yang baik. Muhammad adalah siswa yang baik. Kita jadikan ke isim tafdil, Muhammad siswa yang paling baik atau siswa terbaik. Nah, Muhammadun ahsanu talibin fil fasli. Jadi Muhammadun ahsanu talibin. Nah, itu polanya. Ahsanu talibin adalah mudhof mudhof ilaih, mudhof dan mudhof ilaih. Makanya talibinnya kasrah, ya, dijarkan atau majrur dengan kasrah. Muhammadun ahsanu talibin fil fasli. Muhammad adalah siswa yang paling baik atau yang terbaik di kelas. Contoh dua. Hadza baitun jamilun. Ini adalah rumah yang indah. Ini adalah rumah yang indah. Nah, kita ganti, ini rumah yang paling indah atau terindah. Hadza ajmalu baitin fi syari'i. Ini adalah rumah paling indah di jalan raya. Asy-syari', jalan raya. Jadi tinggal dibalik, ya. Baitun jamilun ajmalu baitin. Nah, talibun hasanun ahsanu talibin. Jadi maknanya Muhammad adalah siswa yang paling baik. Muhammad ini adalah rumah yang paling indah. Kemudian yang ketiga. Aminatu talibatun saghiratun. Aminah adalah siswi yang kecil. Nah, badannya mungkin kecil. Kemudian kita bikin kepada isim tafdil, Aminatu asgharu talibatin fil madrasati. Aminah adalah siswa yang paling kecil di sekolah. Nah, itu jadi dibalik, ya, dibalik sifatnya kepada mudhof ilaih. Kan asalnya talibatun saghiratun, itu polanya sifat dan mausuf atau na'at dan man'ut sudah kita pelajari. Kemudian kita bikinkan isim tafdil, maka dibalik. Aminatu asgharu talibatin. Namun, talibahnya harus kasrah. Harus dijarkan, harus majurur, ya. Aminatu asgharu talibatin. Aminah adalah siswi yang paling kecil di sekolah. Nah, kemudian ada latihan sampai 10. Ya. Ayo gantian pian. Ada berapa orang? 5. Nah, kalau 5 berarti 2-2. Ya, ini kan 10 nih, 2-2. Silakan, bebas mau yang mana pian. Ya. Gimana? Langsung dikerja, langsung jawab aja, Bu. Supaya lebih spontan. Ini cuma dibalik, coba pian perhatikan contohnya. Muhammadun Thalibun Hasanun. Tinggal dibalik Ahsanu Thalibin. Baitun Jamilun Ajmalu Baitin. Thalibatun Saghiratun Asgoru Thalibatin. Tinggal dibalik. Ya. Insyaallah bisa. Ayo. Silakan. Yang paling bisa di antara pian silakan duluan. Sudah? Ulun tentukan nomornya supaya pian jangan siap-siap. Kita acak. Nomor 2 dan nomor 5. Nah, pian baca dulu kemudian baru pian jawab. 2 dan nomor 5. Pian baca. Bilalun. Ya. La'abun. La'ibun Hasanu. Itu artinya Hasanu. Bilal adalah pemain yang baik. La'ib itu pemain, entah pemain bola, pemain basket. Intinya adalah Bilal adalah pemain yang bagus. Nah, pian balik, Bilal adalah pemain terbaik, terbagus di kelompok kami. Nah, ayo gimana dibikin isim tafdil? Bilalun. Ya. La. Bukan. Ahsanu. Ahsanu, ya. La ibu. La. La ibin. Kasrah, ya. Ahsanu la ibin. Fi. Fi parikina. Ya. Bilalun la ibun Hasanun. Bilal adalah pemain yang baik atau yang bagus. Maka Bilalun ahsanula ibin fi fariqina. Bilal adalah pemain terbaik, nah, di kelompok kami, atau pemain yang paling bagus di kelompok kami. Sekarang nomor 5. Nomor 5. Hadza darasun sahlun. Nah, artinya apa, Bu? Ini pelajaran yang mudah. Ya, ini adalah pelajaran yang mudah. Nah, pian bikinkan. Ini adalah pelajaran paling mudah. Nah, gimana? Hadza daras. Nah, darasun. Isim tafdilnya. Isim tafdilnya sebutkan. Hadza adrasu. Nah, bukan. Bukan darasunnya dibikin, sahlunnya. Ashalu. Ya. Darsin. Darsin. Fil kitab. Ya, fil kita. Kitabi. Nah, terjemahnya apa, Bu? Hadza ashalu darsin fil kitabi. Pelajaran ini paling mudah. Bukan, ini adalah. Oh, ini adalah pelajaran paling mudah di dalam kitab. Ya, di kitab atau di buku. Jadi hadza ashalu darsin fil kitabi. Ini adalah pelajaran yang paling mudah di kitab atau di buku. Kemudian silakan. Nomor 1 dan nomor 3. Hajihi gurfatun sogiratun. Artinya? Ini. Hadza kan ini. Gurfa itu kamar. Ini adalah kamar yang. Ini adalah kamar yang kecil. Nah, ini adalah kamar yang kecil. Nah, pian balik. Ini adalah kamar yang paling kecil di rumah kami. Hadihinya disebutkan. Hadihi asgoru. Ya. Gurfatin. Ya. Fil baitina. Tanpa alif lam. Fi. Fi baitina. Nah, terjemahnya apa, Bu? Ini kamar adalah kamar yang kecil di dalam rumah. Bukan yang kecil, isim tafdil. Yang paling kecil. Ya, yang paling kecil di dalam rumah. Ya. Jadi hadza asgaru gurfatin fi baitina. Ini adalah kamar yang terkecil atau yang paling kecil di rumah kami. Kemudian nomor 3. Yang dulu Ustaz. Yasirun ya. Rijalun. Rojulun. Rojulun. Ya. Fakirun. Ya. Artinya sir adalah laki-laki yang miskin. Ya, yang fakir atau miskin. Nah, jadi, pian bu rubah fakirnya kepada isim tafdil. Yasir ab ya, koru. Yasirun. Yasirun ab koru. Ya. Rijalin. Nah, rozulin. Rojulin. Fi koryatina. Ya. Jadi jawabannya yasirun afqaru rajulin fi qaryatina. Yasir adalah laki-laki yang paling fakir. Nah, yang termiskin di mana? Di kampung kami. Qarya itu kampung. Qarya artinya kampung. Kemudian yang berikutnya nomor 4 dan nomor 8. Ayo siapa gilirannya silakan. Nomor 4 dan nomor 8. Hazihi sa'atu rakhisah. Rakhi yang lengkap harokatnya rakhi. Rakhisatun. Artinya ini jam yang mahal. Murah. Yang murah. Ini adalah jam yang murah. Nah, pian rubah ini adalah jam yang paling murah. Nah, gimana? Hazihi sa'atil. Nah, sa'nya bedudi. Isim tafdilnya bedhulu. Hazihi isim tafdil baru sa'ah. Hazihi arkhi. Arkho wazan af'alu. Arkhosu. Ya, arkhosu. Sa'ati. Sa'atin, na'am. Sa'atin. Fis? Fisauqi. Fisuqi. Suq itu pasar. Fisuqi. Jadi jawabannya hadhihi arkhosu sa'atin fisuqi. Ini adalah jam yang paling murah di pasar. Ya. Nomor 8. Ustazu Nu'manu Mudarrisu ya. Hasan. Bagus. Hasan. Artinya apa? Ustaz Nu'man guru yang baik. Iya. Kemudian di sekolah. Ya, isim tafdilnya? Ustadz Nu'man mudarrisu ahsanu. Bukan. Ahsanu mudarrisu. Mudarris kasrah. Ahsanu mudarrisi fil. Iya, mudarrisin fil madrasah. Iya. Jadi jawabannya al-ustadzu Nu'manu ahsanu mudarrisin fil madrasah. Ustaz Nu'man adalah guru yang paling bagus, paling baik di sekolah. Nah, kemudian berikutnya nomor berapa? Tadi sudah ya nomor 4 tadi. Sudah 2 kah pian menjawab? Sudah. Kemudian nomor berikutnya nomor 6 dan 9. Nomor 6 dan 9. Silakan nomor ya. Ad-dukturu Zakaria tabibun syahirun ya, fi baladina. Ya, jawabannya Ad-dukturu Zakaria ashhurun. Wazan af'alu. Ashharu. Ya. Tabibin. Ya. Terus? Fi baladina. Ya, artinya apa, Bu? Ad-doktur Zakaria asyharu tabibin fi baladina. Dokter Zakaria adalah dokter yang terkenal. Ya, yang terkenal atau paling terkenal di negeri kami. Ya, jadi syahirun terkenal. Kita rubah ke wazan af'alu isim tafdil menjadi terkenal atau paling dikenal. Kemudian nomor 9. Silakan Bu nomor 9. Zalika darsun syu'bun itu fil kitabi. Di kitab yang dzalika kah hadza kah? Kitab lama. Oh, kitab lama ya dah. Kada apa-apa. Tidak merubah apa namanya? Kesalahan lah. Itu bujur saja. Hadza darsun syu'bun fil kitabi. Ya, pian rubah kepada isim tafdil syu'bunnya. Hadza as'abu ya. Darsin ya. Fil kitabi. Nah, bagus. Jadi hadza as'abu darsin fil kitabi. Ini adalah pelajaran yang paling sulit di kitab. Kemudian itu nomor 7 dan 10. Nah, silakan. Belum mengantuk mah. Nomor 7 dan 10. Al-Azhar jami'atun qadimatun. Nah, artinya apa, Bu? Al-Azhar adalah universitas tua. Tua atau lama? Lama. Nah, terus? Al-Azhar aqdamu jami'atin fil 'alam. Nah, artinya apa? Al-Azhar adalah universitas paling lama di alam. Di alam itu di dunia. Di dunia. Alam itu artinya di dunia. Jadi alam bukan fid dunia, bukan ya? Bukan diganti dengan fid dunia. Tapi al-alam artinya di dunia. Ya, di dunia itu yang paling lama kampusnya adalah Al-Azhar. Jadi qadimatun diganti menjadi aqdamu. Yang terlama atau yang paling lama. Kemudian nomor 10. Nah, hadza faslun wasi'un. Ya. Hadza awsa'u faslin fil kulliyah. Artinya apa? Wasiun itu apa ya? Hadza ini. Oh, ini luas ya. Faslun itu kelas. Oh, maksudnya yang wasiun. Iya. Ini adalah kelas yang luas. Nah, terus jawaban tadi? Ini adalah kelas yang paling luas di kuliah. Di kuliah itu di jurusan. Kuliah itu jurusan. Jadi hadza awsa'u faslin fil kulliyah. Ini adalah kelas yang paling luas di jurusan atau di kuliah. Kemudian, jadi intinya adalah, nah ini yang perlu pian perhatikan, cara menggunakan isim tafdil tadi. Jadi bisa setelahnya itu huruf jar. Misal Muhammad lebih tinggi dari siapa? Nah, itu berarti menggunakan huruf jar. Misal Muhammadun, Muhammad lebih tinggi atwalu. Dari siapa? Nah, min. Nah, maka setelahnya min. Min Zaid misalnya. Ini isim tafdil atwalu. Atau dia muannas. Fatimah. Fatimatu atwalu min Aisyata. Fatimah lebih tinggi daripada Aisyah. Atau setelahnya ini adalah mudhaf ilaih. Contoh Muhammad adalah siswa paling tinggi di kelas. Nah, maka polanya Muhammadun atwalu. Nah. Talibin. Nah. Muhammad adalah siswa yang paling tinggi di kelas. Fil fasli. Nah, ini polanya adalah mudhaf ilaih. Makanya mudhaf ilaih itu kan pasti dijarkan atau pasti kasrah. Atwalu talibin. Kalau ini setelah isim tafdil huruf jar. Ketika kita ingin membandingkan Aisyah lebih tinggi daripada Fatimah, Muhammad lebih tinggi daripada Zaid, kemudian Ahmad lebih pintar daripada Sulaiman misalnya, maka kalau membandingkan itu menggunakan min setelahnya. Namun kalau kita bukan membandingkan, namun kita menyebutkan yang paling tinggi di antara yang lain, ini kan membandingkan antara dua orang saja. Membandingkan antara dua orang. Kalau ini membandingkan satu dengan seluruhnya. Siswa yang paling tinggi, siswa yang paling pintar, siswa yang paling kaya, dan seterusnya. Nah, kalau dia membandingkan satu kepada seluruhnya, nah maka perhatikan isim setelahnya itu harus dijarkan, harus dikasrahkan. Karena menjadi mudhaf ilaih. Sama seperti Abdullahi. Nah, Allahinya kasrah. Karena menjadi mudhaf ilaih. Kemudian latihan keenam, iqra'il mithalaini. Bacalah dua contoh. Sumarbit, kemudian ikatlah. Rabat-rabat itu ikat. Kemudian ikatlah baina kulli jumlataini, di antara dua jumlah. Fima yali, berikut ini. Musta'milan lakinna, dengan menggunakan kalimat lakinna. Jadi ini menyambung sebenarnya. Ada contoh. Nah, setelah disebutkan contoh, kemudian disambung dengan lakinna. Wa'lam, dan ketahuilah, anna lakinna, bahwa lakinna min akhawati inna, dia termasuk saudaranya inna. Nah, jadi lakinna di sini adalah temannya inna. Nah, perhatikan. Nah, misal Allah Maha Pengampun. Nah, maka bahasa Arabnya apa? Allahu Ghafurun. Namun ketika dimasuki inna, nah, maka menjadi apa? Innallaha. Nah, ini menjadi fathah. Nah, lakinna ini temannya inna. Dalam artian ketika dimasuki ada kalimat dimasuki inna, maka ini dinasabkan, difathahkan. Ini dirofakkan. Perhatikan contoh. Misalnya Muhammadun Zakiyun. Nah, Muhammad itu pintar. Tetapi anaknya, nah, walakinna waladahu, tetapi anaknya misalnya kada pintar, jahilun. Perhatikan ini fathah. Kenapa dia fathah? Karena dimasukilah lakinna. Sebagaimana kenapa Allah fathah? Karena dimasuki inna. Inna dan lakinna sama-sama merofakkan isimnya, atau menjadikan dhammah isim setelahnya. Afan, menjadikan fathah isim setelahnya. Kemudian ini khobarnya, maka dia rofa. Nah, jadi i'rabnya atau jabatannya, Allah ini namanya isim inna. Nah, sedangkan ghafur khobar inna. Maka isim inna itu wajib nasab. Wajib dinasabkan. Nah, ini di sini fathah. Wajib dinasabkan dengan fathah. Sedangkan khobar inna ini wajib dommah. Wajib dirofakkan, yaitu dengan dommah. Nah, sama dengan ini. Ini isim lakinna namanya. Isim lakinna. Maka dia fathah. Sedangkan ini namanya khobar lakinna. Maka dia wajib dommah. Jadi karena lakinna ini sama dengan inna, isimnya fathah, khabarnya dommah, maka lakinna juga sama, isimnya fathah, khabarnya dommah. Jadi bukan lakin atof ya, ada namanya lakin atof. Di sini lakinna dia adalah temannya inna, maka fungsinya pun sama dengan inna. Coba perhatikan contohnya. At-tullabu katsirun, al-faslu shagirun. Nah, perhatikan. At-tullabu katsirun, al-faslu shagirun. Lalu kita tambah di antaranya, di antara katsir dan al-faslu kan ada titik tuh. Nah, di situ kita tambah kalimat lakinna. At-tullabu katsirun lakinnal fasla. Nah, harus fathah ya. Lakinnal fasla shagirun. Siswa-siswa itu banyak, tapi kelasnya sedikit. Nah, sama kayak kita misalnya, si Din tuh orangnya banyak bisa duit ya. Nah, tetapi kada bersedekah misalnya. Atau orangnya tuh biasa aja jar. Tapi apa misalnya kayak itu nah. Nah, maka ungkapannya seperti ini dengan menggunakan kalimat lakinna. Misalnya orang itu fakir, tetapi dia pintar. Nah, atau orang itu pintar, tetapi dia bakhil misalnya. Jadi menggunakan kalimat la lakinna. Contoh, at-tullabu katsirun titik, al-faslu saghirun. Nah, maka di tengah-tengahnya pian kasih lakinna. Namun isim setelah lakinna itu dinasabkan atau difathahkan. Contoh, at-tullabu katsirun lakinnal fasla saghirun. Siswanya banyak, tapi kelasnya sedikit. Contoh yang kedua, Hamidun mujtahidun, sadiquhu kaslanu. Nah, Hamidun mujtahidun, lakin, la-nya panjang, lakinna sadiquhu kaslanu. Hamid itu orangnya rajin, bersungguh-sungguh, tetapi temannya pemalas. Nah, ada kalimat lah, lakinna. Maka isim setelahnya pian perhatikan, lakinnal fasla, lakinna sadiqahu, dua-duanya fathah. Nah, tinggal pian sambungkan seperti dua contoh yang tadi. Ayo, siapa gilirannya silakan. Nomor 2 dan nomor 4. Ayo. 2 dan 4. Ustaz, kalau disambung ke domir gimana lakinnya? Ada sambung domir kah? Ini. Oh iya. Kalau disambung dengan domir itu sama kayak isim. Contoh baitun disambung hiya menjadi apa? Rumah dia. Baituha. Baitnya hiya. Baituha. Bukan. Nah, hiya. Nah, baitun. Kalimat baitun ditambah hiya, rumah dia atau rumahnya, maka menjadi apa? Baituha. Nah, itu sama persis dengan ini. Rumah kami, nah, baitun dan nahnu, maka menjadi apa? Apa bahasa Arabnya rumah kami? Bukan bait nahnu, kan salah. Baituna. Nah. Kemudian, baitun dan ana, rumah saya, maka menjadi baiti. Itu sama. Lakinnaha, lakinnana, lakinnani, lakinnaka, lakinnakum. Nah, jadi ketika domir disambung dengan isim, maka begitu pula sama ketika lakinna atau huruf yang lain. Sama seperti huruf jar. Huruf jar itu bisa bersambung dengan domir. Contoh misalnya min. Nah, artinya dari kan. Ditambah ka anta. Dari kamu. Ini hadiah dari kamu. Maka dari kamu bahasa Arabnya apa? Bukan min anta, tapi menjadi minka. Nah, ini sama. Lakinna, nah, ditambah anta, tetapi kamu, nah, maka menjadi apa? Lakinnaka, nah, lakinnaha, lakinnahum, lakinnakunna, lakinnahunna, sama persis dengan kalau dia bersambung dengan isim. Ya. Ya. Tadi nomor berapa tadi? Nomor dua dan nomor? Empat. Ya, empat. Aminatu mujtahidatun. Ukhtuha kasla. Nah, jadi sebelum dimasuki lakinna, ukhtu dia kan dommah tuh. Ya. Ukhtuha kasla. Namun ketika dimasuki lakinna, maka? Fathah. Ya, menjadi fathah. Aminatu mujtahidatun lakinna ukhtaha kasla. Ya, artinya Aminah itu rajin tetapi saudarinya pemalas. Ya, saudarinya pemalas. Jadi kasla ya. Nah, ini sedikit tentang sifat wazan fa'lan. Ada namanya sifat wazan fa'lanu. Sifat wazan fa'lanu dan sifat wazan fa'la. Ini untuk mudzakkar, untuk penggunaan laki-laki, ini untuk penggunaan muannats. Nah, contoh kalimatnya adalah marah. Marah bahasa Arabnya adalah ghadiba. Nah, kita bikin ke wazan fa'lanu pemarah. Maka menjadi apa? Ghadbanu. Nah, ghadban. Pemarah. Dan ini dipasang atau dipakai untuk laki-laki. Suamiku pemarah. Bahasa Arabnya apa? Zauji ghadbanu. Kemudian kata suaminya, istriku pemarah. Nah, maka menggunakan wazan fa'la. Zaujati Ghotba. Nah, itu sama. Suamiku pemalas, contoh saja pula. Maka zauji kaslanu. Kemudian kata lakinya membalas, istriku pemalas. Zaujati kasla. Maka menggunakan sifat, bisa menggunakan fa'lanu atau fa'la. Fa'lanu untuk laki-laki, wazan fa'la untuk perempuan. Pemabuk, laki-laki itu pemabuk. Pemabuk sakron. Sakron itu pemabuk. Sakronu, laki-laki itu pemabuk. Kemudian perempuan itu pemabuk, wazan fa'la. Sakro. Ini sakronu, ini sakro. Nah, sama seperti tadi kaslan. Kaslanu untuk laki-laki, kasla untuk perempuan. Kemudian silakan yang berikutnya, nomor 4 dan 6. Belum selesai Ustaz. Ah, belum ya? Yang nomor 4. Ya, satu lagi. Saya roti qadimatun, hiya qawiyatun. Bagus. Saya roti qadimatun, lakinnaha qawiyatun. Artinya? Mobilku itu tua, tetapi ia kuat. Ya, mobil tua, tapi ku kuat. Nah, saya roti qadimatun. Mobilku lama atau tua bisa. Lakinnaha, karena kan hiya. Maka ketika bersambung dengan kata yang lain, maka menjadi hak. Lakinnaha qawiyatun, tetapi dia mobil tadi, qawiyatun, ku kuat. Ya, silakan yang berikutnya, nomor 1 dan nomor 3. Muhammadun tawilun, ya. Hamidun qasirun. Ya. Muhammadun tawilun lakinna hamidun. Nah, itu fathah Bu, lakinna. Lakinna hamidan. Ya. Qasirun. Qasirun pakai tanwin. Ya. Artinya Bu, Muhammad tinggi. Ya, Muhammad itu tinggi. Muhammad itu tinggi, tetapi Hamid itu, Hamid itu pendek. Ya, Muhammad itu tinggi, tapi Hamid itu pendek. Atau namun Hamid itu pendek. Ya. Kemudian nomor 3. Hadal darsu. Ya. Tawilun. Ya. Huwa sahlun. Nah, pian tambahkan di titik itu lakinna. Hadal darsu. Tawilun. Lakinnahu. Ya. Sahlun. Nah, artinya apa Bu? Pelajaran ini sulit. Bukan sulit, tawil. Tawil itu maknanya bisa tinggi atau panjang bisa. Pelajaran ini tinggi atau panjang atau lama sih. Lama. Jadi tawil ini maknanya bisa tinggi, bisa panjang, bisa lama. Misalnya saya menunggumu lama. Apa bahasa Arabnya? Antaziruka tawilan. Nah, jadi ini terjemahnya lama saja. Jadi pelajaran ini lama, pelajaran kemudian ini lama, tetapi tapi dia mudah. Ya, pelajaran ini lama, lawas benar belajarnya. Tapi mudah. Kemudian silakan yang berikutnya. Nomor 5 dan 6. Ya, silakan. Nomor 5 itu contohnya bagus tuh. Akhi matzauzi. Bukan mutazawzi. Mutazawzi. Mutazawijun. Mutazawijun. Mutazawizun. Ana azbun. Ya. Ahi mutazawijun lakini lah Ustaz. Ya, dia bisa dua, Bu. Bisa lakini atau lakinnani. Boleh lakini azabun. Lakini azbun. Lakini azbun. Nah, artinya apa, Bu? Saudaraku mutazawid itu menikah. Saudaraku menikah. Saudaraku menikah. Saudaraku menikah. Tapi membujang. Tapi aku jomblo. Itu azbun itu bujang atau jomblo. Contoh misalnya saya sudah menikah tapi kameramen jomblo. Nah, itu sama. Saudaraku menikah tetapi aku jomblo atau apa istilahnya? Bujangan ya, azbun bujangan. Kemudian nomor 6. Ibrahimun faqirun. Tanpa tanwin Ibrahimu. Oh, Ibrahimu faqirun. Ya. Ammuhu ganiyun. Ganiyun jada. Jiddan. Ya. Adam ummuhu jadi laki. Ibrahimu faqirun lakinahu. Itu pamannya. Paman. Ammun itu ami itu pamanku. Lakinnaam. Lakinnaam. Am apa? Ammu, ammi, amma. Oh. Harokatnya. Ganiu jiddan. Coba pian ulang. Ibrahimu faqirun lakinna. Oh, Ibrahimu faqirun lakinna. Fathah. Ammahu. Ganiun jiddun. Jiddan. Nah, artinya Ibrahim adalah orang yang fakir. Ya, tetapi pamannya orang yang kaya. Jiddan sekali. Ganiun kaya. Jiddan sekali. Nah, jadi Ibu, yang fathah itu bukan amma ha. Bukan haknya, tapi mimnya itu. Jadi yang diberubah itu adalah harokat dari huruf terakhir. Paman bahasa Arabnya adalah ammun, paman. Pamanku, ammi. Nah, abun, ayah. Ayahku, abi. Ummun, ibu. Ibuku, ummi. Nah, jadi yang dinasabkan itu ininya. Nah, sekalipun dia bersambung dengan domir. Jadi domir itu tetap hu, tidak berubah. Karena domir huruf kalimat yang lain. Nah, jadi lakinna amma hu. Yang berubah cuma ini. Huruf terakhir dari ammun. Hu ini kan kalimat yang lain, ini domir. Kata ganti. Bukan lakinna ummuha, bukan. Bukan ini yang dirubah, bukan. Ini dua kata, ammun dan hu. Yang dimasuki lakina itu ammun. Maka amnya yang fathah. Nah, beda kalau dia sendiri. Contoh al-baitu. Nah, ini tidak bersambung dengan kalimat lain. Maka lakinal baita. Langsung kan? Tapi kalau dia bersambung dengan domir, maka domirnya enggak berubah. Yang berubah adalah ammunnya. Ammahu lakinna waladahu. Lakinna baitahu. Nah, bukan hu-nya selamanya tidak berubah. Tetapi isim setelah lakinna itu yang berubah di huruf terakhirnya. Ya, silakan berikutnya nomor 7. Cuma satu ya. Silakan. Baituka jamilun jiddan huwa shaghirun. Ya, artinya jawabannya. Baituka jamilun jiddan lakinnahu shaghirun. Ya, artinya rumahmu bagus sekali tetapi ya. Huwanya terjemahkan tetapi dia kecil. Ya, tetapi dia kecil. Kecil ya, tetapinya rumah itu kecil. Baituka jamilun jiddan huwa saghirun. Baituka jamilun jiddan lakinnahu saghirun. Rumahmu itu bagus, Bang, tapi halus. Nah, bahasa kitanya kayak itu. Bagusnya rumah hikam tapi halus. Nah, asalnya memuji karena ada lakinna, seakan-akan tidak memuji. Kemudian latihan ketujuh, iqra'il mithalaini, bacalah dua contoh berikut. Summa, kemudian, adkhil ka'anna, masukkanlah ka'anna. Alal jumalil atiyati, terhadap jumlah-jumlah berikut. Alaman, afwan, ilman, perlu diketahui, bi anna ka'anna min akhwati inna, bahwa ka'anna itu termasuk teman-temannya inna. Maka setelah ka'anna juga fathah, Bu ya. Setelah ka'anna harus mansub, harus fathah sebagaimana inna dan lakinna. Misalnya Muhammadun, contoh al-ustadzu maridun. Ustadz itu sakit. Nah, kita tambah inna. Sesungguhnya ustadz itu sakit. Kita ganti dengan lakinna. Nah, lakinnal ustadza mari, tetapi ustadz sakit. Kita ganti dengan ka'anna, sama. Ini juga fathah. Apa makna ka'anna? Seakan-akan. Seakan-akan ustadz sakit, padahal kada. Nah, jadi, inna artinya sesungguhnya, lakinna tetapi atau namun, kalau ka'anna seakan-akan. Contoh, ka'anna Muhammadan syamsun. Nah, apa artinya? Seakan-akan Muhammad itu matahari. Misalnya orangnya putih, bungas. Biasanya bulan, Bang, bukan matahari, Bang lah. Komarun. Nah, orang bungas itu diumpamakan dengan bulan. Nah, maka ini fathah. Seakan-akan Muhammad itu bulan. Atau misalnya sahabat yang paling pemberani, Ali bin Abi Thalib. Nah, ka'anna aliyan asadun. Nah, seakan-akan Ali itu si singa. Karena punya sifat pemberani, maka diumpamakan dia seperti singa. Nah, seakan-akan menggunakan kalimat ka'anna. Namun isim setelahnya, nah, perhatikan, dia fathah. Kemudian contohnya, perhatikan contohnya, man hadzal fata, bukan min ya, man hadzal fata, siapa pemuda ini. Al fata artinya pemuda. Siapa pemuda ini, ka'annahu akhuka, seakan-akan dia saudaramu. Misalnya kita bersama terus kayak itu, nah. Jadi kira adiknya, atau misalnya kita mirip muhanya. Ada orang mirip muhanya lawan kita. Kukira inya saudaramu, atau seakan-akan dia saudaramu. Man hadzal fata ka'annahu akhuka. Siapa pemuda ini seakan-akan dia saudaramu. Nah, kemudian contoh yang kedua, man hadzihi tiflatu ka'annaha ukhtuka. Siapa anak perempuan kecil ini? Jadi tifla itu anak perempuan kecil. Siapa anak perempuan ini atau anak perempuan kecil ini? Ka'annaha ukhtuka, seolah-olah atau seakan-akan dia saudarimu. Ya, kalau bahasa kita kayaknya dia saudaramu, ya. Pinanya saudara kamu, Bang. Nah. Kemudian, nah, itu ada latihan, ya, ada latihan. Jadi ini pian bebas mencari makna yang tepat untuk dimasukkan ke anak. Ulun contohkan nomor satu, huwa zamiluka, dia adalah temanmu. Nah, apa misalnya? Seakan-akan seolah-olah dia ayahmu, bisa ka'annahu abuka. Ka'annahu abuka, seakan-akan dia ayahmu. Ya. Jadi ini diganti dengan domir, ya. Ya, diganti dengan domir atau tambahannya domir. Ya silakan. Satu-satu aja. Nomor 3. Yang penting jawabannya bujur walaupun maknanya janggal. Contoh misal nomor 1, huwa zamiluka, dia adalah temanmu, seakan-akan dia ular misalnya. Contoh saja. Maka ka'annahu hayyatun, seakan-akan dia ular misalnya, apakah itu? Nah, walaupun maknanya janggal tapi yang penting jawabannya benar. Nah, silakan. Nomor 3 ya gilirannya. Mikrofonnya. Hum tulabun. Tulabun pakai tanwin. Hum tulabun. Ka'annahum. Ya, pakai hum ya karena tulab banyak. Ka'annahum seakan-akan mereka apa? Itu jamak juga jawabannya. Apa? Seakan-akan mereka apa? Seakan-akan mereka apa yang tepat ya? Seakan-akan mereka anak-anakku. Bisa sih, seakan-akan mereka anak-anakku. Atau seakan mereka singa-singa misalnya. Atau apalah, yang penting jawabannya benar. Ayo. Ka'annahumnya bujur. Nah, tinggal setelahnya apa? Seakan-akan mereka seakan-akan mereka rumah-rumah misalnya. Orangnya tinggi-tinggi. Nah. Atau misalkan mereka apa ya? Yang cocok. Pian anak apa kalau terjemahkan? Seakan-akan mereka keluarga. Keluarga. Seakan-akan mereka keluargaku. Keluargaku. Seakan-akan mereka keluargaku. Jadi ka'anna itu dia fungsinya untuk litashbih sebenarnya. Litashbih untuk penyerupaan. Contoh tadi, Ali seakan-akan singa. Maksudnya Ali diserupakan dengan singa. Kalau pian menggunakan seakan-akan dia keluargaku, berarti seakan-akan kita mentashbihkan atau menyerupakan para siswa dengan anak-anakku. Dengan keluargaku ya. Bisa enggak ya? Hum tulabun ka'annahum ikhwa. Nah, itu bisa. Ka'annahum ikhwatun. Ikhwati, iya. Mereka adalah para siswa ka'annahum ikhwati, ikhwah kan saudara-saudara. Seakan-akan mereka saudara-saudaraku. Bisa sih sebenarnya keluargaku ya. Usrati, usrah itu keluarga. Ka'annahum usrati. Kemudian nomor 5. Huwa mudarrisun jadidun. Ya. Ka'annahu ya. Dia adalah guru baru. Seakan-akan dia apa? Bebas ya, pamanku. Gimana? Seakan-akan dia pamanku. Paman Amun. Ami. Ami ya. Seakan-akan dia pamanku. Antum kan bu, para ibu itu manggil Ami enggak? Misalnya ada Ami yang keturunan Arab. Ami kan? Ami itu ya Ami, pamanku. Padahal yang paman pian ya, karena dipanggil aja Ami, paman. Kemudian nomor 2. Hiya tabibatun. Ya, artinya ka'annaha seakan-akan dia apa? Saudariku. Yang mudah-mudah aja dah. Atau nenekku. Nenek itu bahasa Arabnya jaddatun. Atau acil ammatun. Nah. Dia adalah ka'annaha jandat. Jaddati. Jaddati, ya. Dia adalah seorang dokter. Dokter seakan-akan dia nenek. Nenekku, dia adalah seorang dokter seakan-akan dia nenekku, ya. Nomor 4. Anta maridun. Nah. Ka'annaka apa? Ayo. kamu sakit, seakan-akan kamu, nah kita menyerupakan apa ya? Sehat. Apa ya? Seperti apa? Yang cocok itu apa ya? Kamu sakit, seakan-akan kamu apa yang cocok? Sehat apa, Bos? Gak bisa seakan-akan kamu sehat, itu kurang tepat. Iya. Ya gitu aja, apa namanya, kita rubah kepada apa namanya, keluarga saja. Seakan-akan kamu ayahku, pamanku, saudaraku, itu kakekku. Walaupun maknanya janggal, tapi susunan katanya sudah benar. Jadi kamu sakit, seakan-akan kamu apa ya, sakit itu, sakit itu diibaratkan dengan apa? Sehat, sehat ya? Maridun itu sakit, seakan-akan kamu sehat. Ka'anaka sahihun. Kayaknya rasa janggal kayak itu. Rasa kada nyaman didengar. Memang ungkapan kita seperti kayaknya kamu sehat, seakan-akan kamu mati. Seakan-akan kamu mati. Kayaknya enggak bisa. Rasa janggal kayak itu. Ini ungkapan bahasa Arab beda dengan ungkapan bahasa Indonesia. Ada enggak pian bawa kamusnya? Ada enggak yang sudah ada jawabannya? Ada enggak? Enggak ada ya. Bebas ibu, yang penting susunannya benar. Yang penting nahunya benar kayaknya. Jadi gimana? Seakan-akan kamu ular. Contoh. Ini karena awaknya kurus misalnya, jadi kayak ular, garing. Nah, ular itu bahasa Arabnya seakan-akan kamu ular. Hayyatun. Hayyatun. Nah, ini garing kayak ular. Nah, contoh saja. Ayo bagaimana, Bu? Kamu sakit seakan-akan kamu itu ular. Nah. Anta. Anta maridun ka'annaka hayyat. Hai. Hayyatun ya. Ka'annaka hayyatun. Kemudian nomor 6. Anti uhti Maryama. Ukhtu. Oh iya, salah. Anti. Uhtu Maryama. Ya, kamu ka'an adalah ka'annaka. Ka'annaki, kan anti. Oh iya. Ka'an. Apa, Bu? Enggak, ka'an zaujatu, tetap zaujatu. Jadi belum mungkin. Oh iya, astagfirullah, salah. Ka'annaki zau. Zaujatu aliyin. Ya, ka'annaki zaujatu aliyin. Itu kan anti. Anti. Nah. Ukhtu Maryama. Ukhtu Maryama. Ka'annaki. Nah. Kan anti. Zaujatu aliyin. Anti ukhtu Maryama ka'annaki zaujatu aliyin. Ingat, ka'anna ini bersambung dengan domir. Maka domirnya jangan dirubah menjadi ka. Dia harus menyesuaikan kepada jenis. Karena ini perempuan, maka ini perempuan. Maka dia tetap kasra apa adanya. Misalnya, seakan-akan dia. Ka'annahu, bukan ka'annaha. Misalnya ka'annahu. Nah, Muhammad adalah... Muhammad itu siswa, seakan-akan dia singa, maka ka'anna nahu. Ini bukan ka'annaha, bukan. Jadi kalau domir itu apa adanya, tidak kita fathahkan. Kita fathahkan kalau selain domir. Misalnya Muhammadun talibun, misalnya Muhammadun, apa contoh tadi? Muhammadun talibun. Ka'anna waladahu. Nah, kayak itu bisa. Muhammadun talibun ka'annal waladahu. Muhammad itu adalah seorang siswa, seakan-akan anaknya. Nah, maka kalau dia selain domir, maka difathahkan. tempat. Kalau domir maka apa adanya. Seakan-akan kami ke annana, seakan-akan aku ke annani, tidak difathahkan. Yang difathahkan kalau dia selain domir isim biasa, isim zohir namanya. Ya. Contoh ke anna aliyan, contoh ke annal ustadha. Nah, ke annal ustadha. Nah, ini ke anna memasuki kalimat ustad bukan domir, maka baru difathahkan. Kalau misalkan akan kamu perempuan ya, ke anaki, apa adanya tidak kita rubah menjadi ke anak, ke anaka. Nah, apa adanya kalau dia domir. Ke anahu, ke anahuma, ke anahum ya. Tapi kalau dia masuk ke isim biasa, isim zohir, baru ini difathahkan. Kemudian, ini tentang adat ma'dud ya, bilangan dari 11 sampai 20. Nah. Kita baca dulu, perhatikan. Iqra' ma yali, bacalah berikut ini. 11. Bilangan 11 bahasa Arabnya ahada asyara taliban. 11 siswa ya. Apa bahasa Arabnya 11 siswa? Maka ahada asyara taliban. Apa bahasa Arabnya 12 siswa? Ithna asyara taliban. Apa bahasa Arabnya 13, 14 sampai 19 siswa? Maka salasata asyara taliban, arba'ata asyara taliban, khamsata asyara taliban, sittata asyara taliban, sab'ata asyara taliban, thamaniyata asyara taliban, tis'ata asyara taliban. Nah, dari 11 sampai 19 ini pian memahaminya apa? Apa yang pian bisa pahami? Satu, ma'dudnya, isim yang disebutnya, bukan bilangannya ya, semuanya mansub, semuanya fathah, taliban, taliban, ban, semuanya ujungnya ban. Sampai 20 pun, ujungnya taliban, semuanya fathah. Nah, ya. Jadi kalau kita belajar nahu, i'rabnya dia menjadi tamyiz. Menjadi tamyiz, penjelas. Tamyiz itu maksudnya penjelas. Nah, perhatikan. Contoh misalnya, saya memukul Muhammad. Bahasa Arabnya apa, Bu? Darabtu Muhammadan. Nah, ini sudah sempurna enggak, Bu? Sudah. Ini sudah jumlah mufidah, sudah sempurna kalamnya. Karena bisa difahami bahwa saya telah mukul Muhammad. Terdiri dari fi'il, pelaku, dan korban. Yang kena pukul ini sudah sempurna. Namun kalau seperti ini sempurna enggak? Dorob tu ishrina. Nah, dorob tu ishrina. Padahal kan polanya sama. Ini fi'il, perbuatan memukul aku, dan ini korbannya. Saya memukul 20. Kan sama nih. Ini memukul kata kerja. Pelakunya saya. Yang kena pukul Muhammad. Kan polanya sama. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Tapi kenapa ini tidak bisa difahami? Bukan tidak bisa difahami. Ini belum lengkap maknanya. Coba diartikan. Saya memukul 20. Fian, penasaran enggak? 20 apa? Nah, maka ditambahlah dengan tamyiz. Tamyiz itu yang menjelaskan. Sehingga maknanya sudah sempurna. Ini secara susunan sudah sempurna. Fi'il, pekerjaan, pelaku, dan yang kena perbuatan, yaitu 20. Namun maknanya belum sempurna. Lalu ditambahlah dengan tamyiz, penjelas. Maka penjelasnya wajib nasab fathah. Apa yang pian pukul? Oh, 20 anjing misalnya. Maka kalban. 20 sapi, bakorotan. 20 ayam, dajajatan. Nah, maka dia nasab fathah. Dia mansub fathatain. Ya, dia adalah nasab dua fathah atau tanwin fathah. Nah, jadi untuk bilangan dari 11 sampai 20, maka wajib ada tamyiznya sebagai penjelas dari makna bilangan ini. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa 11 dan 12 itu dari sisi mudzakkar dan muannas itu berbeda dengan 13 sampai 19. Jadi memang pelajaran yang paling yang termasuk rumit itu masalah bilangan atau adat. Nah, jadi ada istilah adat dan ma'dud. Adat itu bilangannya. Adat, kemudian ada ma'dud. Adat itu bilangannya 1, 2, itu bilangan kan? Ma'dud itu yang dibilangkan. Misal 5 pulpen. Mana bilangannya, adatnya? 5. Mana ma'dudnya? Pulpennya. Nah, jadi adat itu bilangan, ma'dud yang dibilangkan, yang disebutkan. 7 anak. Maka adatnya 7, ma'dudnya anak. Nah, untuk bilangan 11 dan 12, adat mengikuti ma'dud dari sisi mudzakkar dan mu'annas. Kalau ma'dudnya mudzakkar, adatnya juga mudzakkar. Ma'dudnya mu'annas, adatnya juga mu'annas. Nah, ini sedikit rumit ulun katakan demikian. Kadang terputar-putar kita apa ini? Mana mudzakkar, mana mu'annas? Nah, 11 siswa. Siswa itu laki-laki perempuan? Laki-laki kan? Nah, Taliban laki-laki dong, masa perempuan? Taliban. Maka adatnya 11-nya harus mudzakkar juga, yaitu menggunakan ahada, asyara. Ini semuanya ini mudzakkar, ini mudzakkar. Kalau dia muannas, talibatan, siswi. Ini khusus bilangan 11 dan 12. Ini ma'dudnya muannas mudzakkar. Muannas kan? Maka ini harus muannas juga. Maka menjadi ihda asyarota. Nah, ihda. Jadi untuk 11 dan 12 adat ini mengikuti ma'dud dari sisi mudzakkar dan muannas. Bisa masuk lah, Bu? Nah, ini contoh 11, 12 pulang. 12 siswa. Nah, siswa itu bahasa Arabnya taliban. Maka bahasa Arabnya ini kan mudzakkar nih laki-laki. Maka adatnya harus mudzakkar. Ithna asyara. Ini gigi tiga. Salah ya. Ithna pakai thin ya. Pakai sa. Ithna asyara. Ini mudzakkar. Nah. Kalau ma'dudnya ini muannas, talibatan, siswi, maka ini dua-duanya harus muannas. Maka tinggal tambah ta marbutoh. Ithnata asyrata. Nah, ithnata. Ini boleh dua, boleh asyrah, boleh asyarah. Jadi untuk belas-belasan, 11 sampai 19, shinnya boleh dua. Boleh asyrah, boleh asyarah. Nah, beda dengan 10. 10 enggak boleh. Ini yang belas-belasan, Bu ya. 11 sampai 19, maka yang mu'annasnya, ini mu'annas, boleh asyarah, boleh asyrah. Tapi kalau 10, asyrun. Nah, ini untuk mudzakkar. Kalau mu'annasnya, asyaratun. Ini kalau 10. Ini kan belas-belasan, 13, 14, 15. Kalau ini mu'annas, maka boleh asyaratun, boleh asyaratun. Tapi kalau pecahan 10 saja, maka untuk mudzakkarnya asyrun, muannasnya asyaratun. Nah, ini faedah saja. Nah, ini bilangan 11 dan 12. Adat harus mengikuti ma'dud dari sisi mudzakkar dan muannas. Ma'dudnya mudzakkar, adatnya harus mudzakkar. Ma'dudnya muannas, adatnya harus muannas. Ini kalau hitungan 11 dan 12. Nah, sekarang jam berapa dah? Setengah 12. Sekarang bilangan 13 sampai 19. Maka bilangan 13 sampai 19 ma'dudnya harus berlawanan dari sisi mudzakkar dan muannas pada pecahan satuan, bukan belasan. Perhatikan. Taliban laki-laki perempuan. Ingat semuanya nasab fathah karena menjadi tamyiz, penjelas. Taliban. 13 siswa. Nah, tiganya itu harus berbeda. Kalau ini mudzakkar, maka tiganya muannats. Nah, maka salasata. Ini selamanya salasata, Bu ya. Bukan salah satu, salah sati. Kenapa? Karena dia mabni. Dia mabni itu ujungnya tidak berubah-ubah. Maka sampai hari kiamat mau dimasuki min, lam huruf jar, dia tetap fathah. Dua-duanya fathah. Nah kalau ini asyaronya puluhannya, nah baru mudzakkar. Jadi yang pian lihat ini, nah kalau ini mudzakkar, maka ini muannas. Salasata asyaro. Ini otomatis asyaro dong. Jadi enggak boleh salasata asyarota. Enggak boleh dua-duanya muannas. Jadi salasata asyaro taliban. Maka yang berlawanan, talibannya, ma'dudnya mudzakkar, maka berlawanan pecahan tiganya. Maka harus muannas. Nah sebaliknya, 13 siswi talibatan. Nah, maka ininya harus mudzakkar. Ininya harus muannas. Maka salasa ash, boleh dua, boleh asyrota atau asyrota. Nah, ini muannas, maka ini mudzakkar. Ini kalau bilangan 13 sampai 19. Kalau ini harus sama nih. Ini mudzakkar juga. Ini muannas juga. Namun kalau 13 sampai 19, maka ma'dudnya berbeda lawan jenisnya dengan pecahannya 3, 4, 5. Tapi belasnya harus sama. Muzakkar, muzakkar. Mu'annath, mu'annath. Namun ini muzakkar, ini mu'annath. Ini mu'annath, itu muzakkar. Nah, kada buku kuskulah kebalabian. Jadi seperti itu, Bu. Belum lagi yang 101, 102. Jadi ini bilangan 11 sampai 20. Yang bilangan 3 sampai 10 kita sudah semalam. Yang di jilid 1. Ya, 3 sampai 10 kita sudah bahas. Nah, kalau pian sudah paham itu, kita baca. Kita baca lagi, perhatikan. 14 siswa, arba'ata syaroh taliban. 14 mobil, apa bahasa Arabnya? Ayo coba luntakuni dah satu-satu, mana mikrofonnya? Mikrofonnya ayo coba. Tinggal pian mengkiaskan aja. Ya, sudah ya. Nah, 14 rumah, ayo Bu. Berarti rumah mudzakkar kah muannats kah? Mudzakkar. Nah, berarti sama dengan yang dicontoh. Ya, sama dengan dicontoh. Pian sebutkan. Arba'ata asyara baitan. Ya, baitan ya. Nah, ayo yang lain coba dulu. Ya. 15 sapi. Sapi bahasa Arabnya apa? Baqarah. Baqaratun. Nah, itu muannats kan? Muannats. Nah, ayo yang lain. Khomsya asyaratu. Ya. Baqaratan. Khom? Khomsa. Terus? Asyarat ta. Ta. Ya. Baqaratan. Ya. Khomsa asyarata baqaratan. Satu orang dua soal, Ustaz. Ya. Satu orang dua soal. Oh, satu orang dua soal, ya. Yang muannats sama mudzakkar. Ya, silakan yang lain. Ayo. Pian cuma melihati ma'dudnya apa mudzakkar muannats. Sekarang yang 11, Bu ya. 11 ustaz. Nah, ustaz itu kan mudzakkar. Apa bahasa Arabnya? 11 ustaz. Ahada asyara ya. Ustazan pakai tanwin. Ustazan. Ahada asyara ustazan. Nah, sekarang Bu 12 jam. 12. Pian punya jam Rolex 12 buting. Nah, jam bahasa Arabnya sa'atun. Nah, apa bahasa Arabnya 12 jam? Isnata asyarata. Bukan. 12. 12 jam. 12 jam. Isnatan isna asyarata. Ini itu muannats, Bu ya. Maka harus sama. Ini kan muannats nih. 11 12. Ma'adudnya mu'annas, semuanya mu'annas. Nah, sahkan mu'annas. Berarti ini mu'annas. Sahkan mu'annas. Maka isnata asyaratan. Ya. sa'atan. Sa'atan ya. Ithnata asyrata sa'atan ya. Kemudian berikutnya 17 pintu. Nah. Pian besi kulkas 17 buting pintunya. Pintu bahasa Arabnya babun. Nah, ya Bu. Sab'ata asara baban. Baban ya ba baban. Sekarang yang berikutnya 16 pesawat. Nah, pesawat terbang bahasa pesawat Arabnya apa ya? Ta'iratun. Nah, ta'iratun. Sita asarata ta'iratan. Iya, sita asyarata ta'iratan. Nah. Kemudian berikutnya. Nah, 18 ini, nah perhatikan. Kalau 18 yang muzakkar itu samana ya. Samana asyrata. Samana asyrata. Kalau muannasna kan samaniyata. Kalau muzakkarnya samana. Nah, ya. Kemudian 19 ular. Nah, mana tadi ular tadi? Hayyatun ya. Ular hayyatun. Apa bahasa Arabnya? 19 ular. Ya. Hayyatun. 19 ular. Hayyatan. Tis'ata asyrata. Tis'a asyrata. Tis'a asyrata hayyatan. Hai hayyatan. Ya, tis'a asyrata hayyatan. Bagus. Kemudian 18 kipas angin. Nah, kipas angin bahasa Arabnya mirwahatun. Mirwahatun. Mirwahatun. Nah, 18 kipas angin. Samana asyrata mirwahah. Mirwahatun. Mirwahatan. Ya. Masih ada lagi yang belum? Ada lagi yang belum? Ada. Ada. Berapa orang? Satu. Oh, banyak kah? Tiga lagi. Ya. Berikutnya 13 dari kosakata. Nah, 13 masjid. Nah. 13 masjid. Salasata asyara masjidan. Ya, kemudian 14 sekolah. Nah. Arba'a asyarata madrasatan. Ya, madrasatan. Ada lagi? Ada. Dua orang. Berikutnya 19 sepeda. Sepeda bahasa Arabnya apa? Dajajat. Dajajatnya ayam. Darrojah. Darrojatun. Ayo, 19 sepeda. Tis'a asyarata dajaratan. Darrojatan. Ya. Kemudian 11 papan tulis. Nah, papan tulis saburatun. Nah, sabu ihda asyaratun asyarat fathah dua-duanya asyarata. Ihda asyarata ya saburatan ya. Satu lagi ya. Iya, apa yuk? HP. Nah, 18 HP. HP jawal. Handphone jawalun. Nah, 18 HP. Tis'ata asyara jawalan. Sembilan berapa? Tis? Tis'a asyara. Ya, tis'a. 19 kan? Iya. Ya, tis'a. Pian jawab apa? Ayo. Jawal ini muzakkar muannas dulu. Tis asyarata Dhakar. Jawalan. Berarti? Tis ata asyara jawalan. Jawalan ya. Tis ata asyara jawalan. Kemudian terakhir 12 penghapus. Nah, penghapus apa bahasa Arabnya? Mimhah. Mimsahatun. Tinggal hasan. Mimsahatun. Nah, mimsahah itu penghapus. 12 penghapus. Isna asyarat. 12. Isnata asyarata mimsahatan. Ya, isnata asyarata mimsahatan. Ya. Ada lagi? Ya. Ada pertanyaan? Jadi ini cukup banyak ya di pelajaran ke berapa ini? Ketiga. Satu tentang isim tafdil. Dua tentang lakinna, temannya inna tadi. Yang ketiga tentang kaanna. Yang keempat tentang bilangan. Nah, nanti ulun jelaskan kembali tentang 20. Tentang angka 12 dan 20. Ada perbedaan 12, 20 dengan 11 sampai 19. Nanti insya Allah ulun jelaskan kembali di pertemuan berikutnya. Silakan yang ingin bertanya. 12 dan 20 itu ada ya. 12 dan 20 itu berbeda dengan 11 sampai 19. Nanti ulun jelaskan kembali di pertemuan berikutnya. Silakan yang ingin bertanya. Ada? Ya, cukup. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ulun hendak bertakun dulu. Kalau